Mohon pencerahannya, apakah mutlak seorang itu masuk surga tatkala ia mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal? Ini masuk di dalam pembahasan memahami nusus al-wa'ad dan al-wa'id. Pembahasan nas-nas yang ada di dalamnya janji ataupun ancaman. Iya. Dan ini ada pembahasannya nanti di buku-buku akidah. Ada yang berlalu nanti insyaallah sebagiannya di kitab tauhid, dan kita akan bahas nanti dari prinsip ahli sunnah di situ di pembahasan kitab al-aqidah al-wasithiyah. Jadi ketika Nabi misalnya bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah masuk surga, ini janji dari Allah. Dan janji itu diberikan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Jelas ya? Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang lain yang mungkin saja membatalkan hal tersebut atau membuatnya masuk kepada perkara yang lain, ini kan harus dikompromikan antara nas-nas di dalam perkara tersebut.